Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengajarkan orang lain, maka kita hendaklah memperhatikan audiens atau pendengar yang kita ingin dakwahi. Ini pun yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau ingin berdakwah atau menyuruh para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat. Nabi SAW ajarkan pula memperhatikan kondisi orang yang ingin dakwahi. Salah satu contoh misalnya, beliau ketika mengutus sahabat Ali dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Untuk Mu'adz misalnya, beliau katakan ketika Mu'adz ingin diutus ke Yaman, beliau katakan bahwasanya engkau akan mendatangi ahli kitab. Engkau akan mendatangi ahli kitab, artinya Mu'adz ketika datang ke sana akan mendatangi orang-orang yang sudah punya pengetahuan terhadap ajaran agama mereka, bukan orang abangan, bukan orang awam biasa. Maksudnya apa ketika Nabi SAW menyampaikan seperti itu? Maksudnya adalah biar saat mendakwai seorang, kita tahu kondisi seorang itu seperti apa. Kita terapkan hal ini ketika kita mendakwahi antara orang awam, orang yang berpendidikan, orang intelek, orang kaya, orang desa, dan orang kota, tentu saja berbeda-beda. Ketika kita berada di daerah yang kita dakwah itu adalah orang yang masih abangan, masih awam, yang belum banyak mengetahui tentang agama, maka kita tidak mengajarkan suatu ajaran yang membuat mereka sulit paham. Sebagian dai tidak memperhatikan hal ini, mereka pukul rata semuanya. Sehingga tatkala menyampaikan di tengah orang yang sudah pintar dengan orang yang belum paham apa-apa, penyampaiannya itu sama. Maka bisa dipraktekkan pada orang yang belum paham sholat, belum tahu kewajiban sholat, cara sholat yang benar juga belum tahu, tentu kita ajarkan seperti itu dulu. Ya, begitu pula ketika kita berada di orang-orang yang berpendidikan, mungkin dari sisi pembicaraan, materinya, dan juga cara berbicara jelas berbeda dengan orang-orang yang sudah pada paham. Yang kami praktekkan sendiri ketika mengajarkan orang, kami lihat kalau memang mudah didekati dengan mengajarkan doa-doa sambil kita mengajarkan dakwah yang utama, yaitu dakwah tauhid, itu pun bisa masuk. Artinya kita mengajarkan mereka amalan-amalan doa yang bisa mereka amalkan setiap hari supaya mereka rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting mereka paham doa ini jangan diminta pada selain Allah. Karena Nabi SAW katakan ad-du'a wal ibadah. Yang namanya doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita arahkan mereka, sudah mohon hajatmu semuanya itu pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat mereka terus banyak-banyak berdoa pada Allah. Minta rizki, mintalah pada Allah. Minta kesembuhan, mintalah pada Allah. Minta sehat, mintalah pada Allah. Minta keturunan, mintalah pada Allah. Seperti itu. Maka ajarkan yang sederhana seperti tadi. Ada beberapa serial doa yang kami peruntukkan kepada orang awam yang tujuannya adalah supaya bisa mereka mengamalkan doa-doa seperti itu. Sehingga waktu-waktu mereka, mereka gunakan untuk hafal dan juga mereka praktekkan nanti setelah sholat atau mempraktekkan di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Contoh misalnya, dua sederhana yang kita ajarkan. Misalnya ya, untuk dipermudah urusan dunia dan akhirat. Ini kami susun ada sebuah doa. Ya, ini asalnya dari hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Nabi ajarkan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah agamaku di mana itu adalah benteng urusanku, Kemudian perbaikilah ya urusan duniaku di mana itu adalah tempat kehidupanku. Perbaikilah duniaku di mana itulah tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah urusan akhiratku di mana itu adalah tempat kembaliku. Ya, dan dua ini masih mengandung isi-isi yang maknanya itu sangat bagus. Namun singkat doanya mengandung makna yang begitu banyak. Intinya kami ingin mengajarkan salah satu strategi dalam kita mendakwai orang lain, ajarkan sesuatu yang mereka pentingkan atau yang mereka itu butuh. Dan dengan metode yang sederhana, kita sampaikan dengan berbagai macam trik. Misalnya masyarakat lebih senang dengan amalan, ajarkan amalan-amalan yang ada tuntunan. Ajarkan zikir yang ada tuntunan, ajarkan doa yang ada tuntunan. Sambil kita selipkan dengan penyampaian akidah di situ, tarik pelajaran akidah. Ya, bisa dengan metode tadi, bisa juga dengan metode tafsir, mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih mudah diterima oleh siapapun. Maka dengan trik-trik semacam ini, mudah-mudahan yang lainnya itu mudah untuk mendapatkan hidayah, mudah menerima dakwah yang benar, mudah untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Intinya, sampaikan yang sederhana, memperhatikan kondisi orang, dan mulai dari yang lebih penting namun dengan berbagai macam cara yang masih dibenarkan oleh syariat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.